Mbak ya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasah pusing-pusing, kendang-tandang, ayo kita healing. Panjen kodemu angel dipahami, ngomong wae kabeh apa anane ben podo penake. Tak upaya ke kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku dudu turunan telungan gede sing turah warisane. Tapi panjen kodemu angel dipahami, ngomong.